إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja. Kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Radio Roja menebar cahaya sunnah.